Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih di dalam surat Al-Jathiyah. Pada ayat yang ke-29 dan seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, hadha kitabuna yantiqu alaykum bilhaqqi, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Kata Allah Azza wa Jalla, ini kitab kami menjelaskan atas kalian dengan terang, dengan hak. Hada kitabuna yantiku alaikum bilhaqi, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, meminta untuk ditulis, dicatat apa yang kalian perbuat. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, maka adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kata Allah Azza wa Jalla, فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ, maka Allah Azza wa Jalla memasukkan mereka, Rabb mereka memasukkannya ke dalam rahmatnya. Itulah ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ, itulah dia keberuntungan yang nyata. Wa ammal ladina kafaru, maka adapun orang-orang kafir, afalam takun ayati tutla alaikum, tidak pernahkah ayat-ayatku dibacakan atas kalian? Fastakbartum wa kuntum qauman mujrimin, akan tetapi kalian menyombongkan diri dan kalian adalah kaum yang berbuat dosa. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'atu inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Dan apabila dikatakan sesungguhnya janji Allah Azza wa Jalla itu hak, hari kiamat tidak ada keraguan padanya, kalian mengatakan kami tidak mengetahui apa itu hari kiamat, kami hanya inna dhunnu, tiadalah yang kami sangka, kecuali dhonnan, dugaan-dugaan saja. Dan kami tidak yakin, kami tidak percaya. Wa bada lahum sayyiatu ma amilu, wa haqa bihim ma kanu bihi yastazi'un. Maka jelaslah, nampaklah di permukaan buat mereka kejelekan-kejelekan apa yang mereka telah perbuat, dan menyertai mereka, turun kepada mereka apa yang dulunya mereka perolok-olok. Wa qila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadha, dikatakan kepada mereka pada hari ini, kami melupakan kalian sebagaimana kalian melupakan pertemuan pada hari ini. Yaumikum hadza, pertemuan kalian hari ini. Wa ma'wakumun naru wa ma lakum min nasirin, tempat kembali kalian adalah neraka dan tiadalah buat kalian penolong pun. Dzalikum bi annakum muttakhadtum ayatillahi huzwa, yang demikian itu dikarenakan kalian telah menjadikan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla permainan. Wa gharratkumul hayatud dunya, dan telah menipu kalian kehidupan dunia. Falyaum, pada hari ini. La yukhrajuna minha, mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Walahum yusta'tabun, dan mereka tidak akan dikembalikan ke dunia. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bagi Allah segala pujian, pemilik langit dan pemilik bumi, pemilik alam ini. Baginya al-kibriya, sifat kibriya di kehidupan di langit dan di bumi, dan dia Allahu Azza wa Jalla yang maha agung dan maha bijaksana. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, setelah beliau menyebutkan dua makna dari apa yang disebutkan kullu ummatin tud'a ila kitabiha, tafsir yang pertama bahwa setiap umat akan dipanggil menuju syariat mereka masing-masing. Umatnya Nabi Musa menuju syariat Nabi Musa. Umatnya Nabi Isa menuju syariatnya Nabi Isa. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu seterusnya. Makna yang kedua, bahwa setiap orang akan dipanggil menuju kitab lembaran-lembaran catatan amalnya. Apakah catatan amal kebaikan atau kejelekan? Ini dua makna. Beliau menjelaskan, wa yahtamilu annal ma'nayaini kilaihima muradun minal ayah. Dan mengandung pula makna bahwa kedua-dua makna, kedua makna tersebut itulah yang dimaksud oleh ayat. Setiap umat dipanggil menuju tud'a ila kitabiha, kata beliau, mengandung makna juga kedua makna di atas yang dimaksud oleh ayat. Dipanggil kepada syariat masing-masing Rasul. Yang kedua, dipanggil menuju lembaran dan catatan amal yang dia telah, apa namanya, yang dia telah perbuat. Wa yadullu ala hadza qawlu, yang menunjukkan ini adalah firman Allah Azza wa Jalla, hadza kitabuna yantiqu alaikum bil haqqi. Ini adalah kitab kami yang telah menjelaskan, menyampaikan alaikum bil haq, dengan benar-benar menyampaikan kepada kalian. Ai hadza kitabuna alladhi anzalna alaikum yufassilu bil haq alladhi huwal adl. Kata beliau, inilah kitab kami yang kami telah turunkan atas kalian, yang memisahkan dengan al-haq, yaitu keadilan. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan Al-Quran atau kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat, kepada Nabi Isa, telah benar-benar merincikan, menjelaskan, membedakan dengan benar-benar hak, yaitu adil. Membedakan, memisahkan antara hak dan al-batil, memisahkan antara kebaikan dengan kejelekan, dan seterusnya. Ini kitab kami, berarti kan cocok dengan makna yang pertama. Setiap umat akan dipanggil menuju syariat Nabi masing-masing mereka. Kedua kata beliau, inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kami meminta untuk ditulis apa saja yang kalian kerjakan. Fahada kitabul a'mal. Ini kaitannya dengan kitab amalan-amalan kita. Berarti kata beliau, kedua makna di atas inilah yang dimaksud oleh ayat. Sesuai dengan yang ditunjukkan oleh ayat yang ke-29 ini. Kata beliau, walihada fassala ma yaf'alullah fil bil fariqaini faqala. Oleh karena inilah Al-Quran Al-Kitab merincikan, memisahkan apa yang diperbuat atau fusila, dirincikan, dipisahkan apa yang diperbuat oleh Allah terhadap dua kelompok tersebut. Faqala, fa ammal ladina amanu wa amilu salihat imanan sahihan wa saddaqu imanahum bil a'mali salihati min wajibatin wa mustahabbatin fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi allati mahalluhal jannah wa ma fiha minan na'imil muqim wal 'aishis salim. Lalu kemudian dijelaskan apa yang diperbuat oleh Allah terhadap dua kelompok tersebut. Satu, adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu iman yang benar, mereka menyesuaikan keimanan mereka dengan amal-amal soleh dari kewajiban-kewajiban yang wajib atau yang sifatnya mustahabbat, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Yang tempat rahmat Allah itu adalah surga. Dan apa yang terdapat di dalam surga dari kenikmatan-kenikmatan yang baik, yang banyak, yang bagus, dan kehidupan yang salim, yang selamat. Di dalam surga, barakallahu fikum. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, inna lillahi mi'ata rahmat. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki 100 rahmat. Dari 100 rahmat, satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini. Sehingga apa yang dirasakan oleh siapapun yang hidup di muka bumi ini, hanya satu rahmat dari 100 rahmat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala padanya. 99 rahmat dipersiapkan oleh Allah azza wa jalla di dalam surga lil mu'minin. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah barakallahu fikum, banyaknya orang tertipu, yaitu mengejar satu rahmat habis-habisan. Barakallahu fik, sampai kemudian mengorbankan bekalnya menuju 99 rahmat. Tidak sholat, tidak ini, tidak itu, barakallahu fikum, hanya mengejar satu rahmat tersebut. Ya, berarti tidak bisa dibandingkan. Satu rahmat sedemikian rupa kita jumpai di negeri kita ini. Bagaimana dikumpul nikmat dunia dari negeri orang lain? Barakallahu fikum. Cuma satu rahmat. 99-nya dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi kaum mukminin di dalam surga. Murni. Kalau sekarang di dunia, barakallahu fikum, satu rahmat, di situ banyak yang mungkin tidak sesuai dengan kehidupan makhluk itu. Ada sakit, ada ini. Tapi kalau dia benar-benar makhluk itu jujur dan berilmu, maka segala ujian dan cobaan itu sesungguhnya rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya barakallahu fikum, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian tahun, taruhlah sekian bulan, sehat, setengah tahun. Pada masuk bulan keberikutnya, taruhlah bulan yang ketujuh dari satu tahun itu, batuk pilek. Bukankah Nabi alaihissalatu wassalam telah menyebutkan apa yang diderita oleh orang yang beriman itu menjadi penghapus terhadap apa yang dia telah lakukan? Rahmatkan, barakallahu fikum, dihapuskan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian sakit yang diturunkan olehnya, barakallahu fikum. Tapi kan jarang orang yang berpikir demikian. Ya, ngomel adanya, ya, mengeluh, berkeluh kesah kesana kemari, barakallahu fikum, apa yang dideritanya. Misalkan disinilah letak keberuntungan orang-orang yang beriman dengan rahmat Allah di dunia. 99 dipersiapkan untuk mereka di akhirat. Dzalika huwal fawzul mubin, ahil mafazu wan najatu war ribhu wal falahul wadihul bayyin alladhi idha hasala lil abdi hasala lahu kullu khairin wan dafa'a anhu kullu syarrin. Itulah dia keberuntungan yang nyata. Al-mafaz, sebuah keberuntungan, keselamatan, ribah, untung. Wal-falah, kemenangan yang nyata, terang, yang apabila terwujud pada seorang hamba, maka akan mendapatkan kebaikan, seluruh kebaikan, dan akan tertolak seluruh kejelekan. Allahu Akbar. Ini orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa ammal ladzina kafaru billah fayuqalu lahum tawbiqan wa taqri'an. Adapun orang-orang kafir kepada Allah, dikatakan kepadanya dalam rangka mencela mereka, menjelekkan mereka, afalam takun ayati tutla alaikum, bukankah telah dibacakan ayat-ayatku atas kalian, wa qad dallatkum ala ma fihi salahukum wa nahatkum amma fihi dararukum wa hiya akbaru ni'matin wasalat ilaikum law wufiktum laha. Sungguh, ayat-ayat itu telah menunjukkan kepada kalian apa yang itu akan menjadi kemaslahatan buat kalian. Ayat-ayat itu telah melarang kalian dari hal-hal yang membahayakan kalian. Ayat-ayat yang diturunkan kepada kalian, dibacakan kepada kalian adalah nikmat yang paling besar yang telah sampai kepada kalian kalau kalian diberikan taufik untuknya. Fastakbartum anha wa a'radtum wa kafartum biha fajanaitum akbara jinayah wa ajramtum ashaddal jurm falyawm tujzawna ma kuntum ta'malun. Namun kalian menyombongkan diri darinya, kalian berpaling, kalian kufur dengannya, lalu kalian berbuat jahat dengan kejahatan yang besar, kalian berbuat dosa dengan dosa yang keras, yang besar. Pada hari ini kalian akan dibalas apa yang kalian telah perbuat. Wa yuwabbakhuna aydan, dan mereka dicela juga dengan firman Allah, wa idza qila inna wa'dallahi haqqu was-sa'atu la raiba fiha kultum munkirina lidzalik. Apabila dikatakan kepada mereka, sungguh janji Allah adalah benar, hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya, kalian mengucapkan dalam rangka mengingkari hal itu, ma nadri mas'atu inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Kami tidak tahu apa itu hari kiamat, tiadalah kecuali dugaan kami dan kami tidak percaya. Fahadihi haluhum fi dunia wa halul ba'ts al-inkaru lahu. Inilah kondisi mereka di kehidupan dunia, pengingkaran kondisi mereka mengingkari hari kebangkitan. Wa raddu qaula man ja'a bihi, dan mereka menolak ucapan yang membawanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa badalahum sayyi'atu ma 'amilu ay wa dhahara lahum yaumal qiyamati uqubatu a'malihim. Jelas terang buat mereka pada hari kiamat hukuman-hukuman amal mereka, perbuatan mereka. Wa haqa bihim ay nazala ma kanu bihi yastazi'un ay nazala bihimul 'adzabu alladhi kanu fid dunya yastahzi'una biwuku'ihi wa biman ja'a bihi. Benar-benar turun kepada mereka apa yang mereka dulu perolok-olokkan, ai turun kepada mereka azab yang mereka di dunia dulu memperolok-olokkan terjadinya dan mengolok-olok orang yang membawanya. Allahu akbar. Wakilal yaum nansakum aynatrukukum fil azabi kama nasitum liqa'a yaumikum hadha fa innal jazaa'a min jinsil amali wa ma'wakumun nar ay hiya maqarrukum wa masirukum. Dikatakan pada hari ini kami melupakan kalian, kami tinggalkan kalian di dalam azab sebagaimana kalian telah melupakan pertemuan hari ini. Maka imbalan itu sesuai dengan jenis pekerjaan. Tempat kembali kalian adalah neraka. Tempat tinggal kalian, tempat menuju perjalanan kalian. Wa ma lakum min nasirin yansurunakum min adabillah wa yadfa'u ankum iqabahu wa yadfa'una ankum iqabahu. Tidak ada penolong buat kalian yang akan menolong kalian dari azab Allah dan yang akan menolak dari kalian hukuman Allah. Dzalikum alladzi hasala lakum minal azab bisababi annakum ittakhadhtum ayatillahi huzwa ma'annaha mujibatun liljiddi wal ijtihad wa talaqqiha bisururi wal istibshari wal farahi. Demikianlah kata Allah Azza wa Jalla, terjadinya azab buat kalian disebabkan karena kalian telah menjadikan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah sebagai mainan-mainan, permainan belaka, gurauan belaka. Padahal ayat-ayat tersebut sewajibnya, sepantasnya untuk bersungguh-sungguh padanya dan menerimanya dengan riang gembira, dengan senang. Kata beliau, barakallahu fikum. Kedua, wa gharratkumul hayatud dunya bizakharifiha walidzatiha wa syahawatiha fatma'antum ilaiha wa amiltum laha wa taraktumul amala liddaril baqiyah. Dunia telah menipu kalian dengan keindahannya, dengan kelezatannya, dengan syahwatnya, sehingga kalian tuma'nina, tenang kepadanya. Kalian berbuat untuk dunia, kalian meninggalkan beramal untuk hari atau negeri kekekalan. Falyaum la yukhrajuna minha walahum yusta'tabun. Pada hari ini mereka tidak akan dikeluarkan darinya, kata Allah Azza wa Jalla, dan mereka tidak akan ditangguhkan untuk kembali ke dunia. Ay wala yumhiluna wala wayumahaluna wala yuradduna ila dunya liya'malu salihah. tidak kemudian ditangguhkan, tidak akan dikembalikan ke dunia untuk mereka bisa beramal saleh. Falillahil hamdu kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azim sultanihi rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin ay lahul hamdu 'ala rububiyyatihi li sa'iril khalq haitsu khalaqahum wa rabbahum wa an'ama 'alaihim bin ni'amiz zahirah wal batinah. Segala pujian miliknya Allah. Kama yanbaghi, sebagaimana semestinya, sesuai dengan keagungan wajahnya Allah dan kebesaran kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah, pemilik langit dan pemilik bumi, pemilik alam ini. Baginya segala pujian atas rububiyah Allah Azza wa Jalla kepada seluruh makhluk. Apa makna rububiyah Allah kepada seluruh makhluk? Haitsu khalaqahum. Dia Allah yang menciptakan mereka. Wa rabbahum. Dia Allah Azza wa Jalla yang mentarbiyah mereka. Dan memberikan atas mereka nikmat-nikmatnya yang nampak ataupun yang tidak nampak. Satu pelajaran, satu faedah barakallahu fikum. Terkait dengan tarbiyah Allah Azza wa Jalla terhadap makhluknya, ada dua bentuknya. Ya, coba ulangi lagi di dalam surat Al-Fatihah akan ditemukan. Yang pertama adalah tarbiyatun ammah. Tarbiyah Allah kepada makhluknya yang bersifat umum. Apa yang beliau sebutkan ini? Allah menciptakan mereka, memberikan nikmat kepada mereka, yang kafirnya dapat, yang bermaksiatnya juga. Ini masuk dalam tarbiyah Allah kepada makhluknya. Adapun tarbiyatun khassah, tarbiyah Allah yang bersifat khusus, lil mu'minin bil hidayah, yaitu terhadap kaum mu'minin dengan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Terus, mana yang paling berharga kalau begitu? Allah memberikan apa yang diberikan kepada orang-orang kafir. Ia akan makan, minum, kesehatan, tempat tinggal. Walaupun ya, mungkin bentuknya kalau ini sederhana atau apa adanya. Kalau dia bisa sampai ke atas sekian tingkat. Sama-sama diberikan dunia. Berarti, orang yang memiliki dunia bukan istimewa. Kedudukan, orang-orang kafir punya titel-titel tinggi-tinggi, profesor, doktor, ini sudah. Ya, berarti itu bukan sebuah keistimewaan. Artinya, semua yang terkait dengan urusan dunia tidak menunjukkan seorang itu istimewa. Istimewa adalah di saat Allah memberikannya dan tidak diberikan kepada orang lain. Ya, kesehatan sama-sama, hidup sama-sama, menghirup udara sama-sama, ya, bukan keistimewaan. Nah, keistimewaan itu di saat Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya dan tidak diberikan kepada orang lain. Tidak diberikan. Ya, barakallahu fikum. Terhadap orang yang telah diistimewakan ini pun berbeda-beda derajatnya. Ada yang sabar diberikan, masya Allah tinggi. Ada yang setengah, ada yang ya kurang sabar. Dari tawakal, semuanya barakallahu fikum. Oleh karena itu, ilmulah yang akan bisa memperbaiki itu semua. Oleh karena itu, masih kita mengingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah ingin bukakan kebaikan padanya, Allah jadikan dia faqih dalam urusan agamanya. Dia bisa memperbaiki keikhlasannya dengan ilmu, kesabarannya dicoba dipantau, dia tawakalnya, rasa takutnya, rasa harapannya, itu semuanya dengan ilmu. Benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihhu fiddin." Alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk belajar. Dan kita merasakan semakin dalam kita belajar, semakin banyak hal yang kita tidak ketahui. Coba tanya ustaz-ustaz antum yang duduk belajar, mengajar. Ketika mau ngajar, harus persiapan. Ya banyak hal, faedah baru yang dia dapatkan. Walaupun itu mungkin mengajari muyasar. Ya, minimallah mengingatkan apa yang ada pada diri, apa yang ilmu yang dia telah pelajari. Barakallahu fikum. Merasakan demikian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya kalau ada orang belajar, bawaannya wah, gitu lah. Kan ini keliru dan salah. Ya, semestinya kesemakin tawadu, terlihat barakallahu fikum pada akhlaknya, pada adabnya, pada tutur katanya, ya muamalahnya, nampak di saat ilmu, karena ini kebaikan. Kalau dia sudah belajar, tambah tahun belajar, berarti tambah lagi kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Jangan sampai tambah belajar, kok malah tambah tidak beres. Maaf saja ya, kasar bahasanya. Ya tambah tidak benar. Ya tambah tidak bagus. Ini kan kekurangan yang sangat, yang harus dirubah, coba diteliti. Mungkin ada hal yang perlu diperbaiki. Ada hal kok Rasulullah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Allah berikan faqih dia di dalam agama. Kalau Allah menginginkan kebaikan, sekarang bertahun dia diberikan kesempatan belajar, belajar kok malah semakin, berarti ada hal yang kita periksa. Dan kita tidak mungkin akan memeriksanya kecuali dengan barokah ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Terakhir beliau mengatakan, "Walahul kibriya'u fis samawati wal ard, ay lahul jalal wal 'azamah wal majd." Bagi Allah Azza wa Jalla kemuliaan, keagungan dan keterpujian. Falhamdu fihi tsana 'ala Allah bi sifatil kamal wa mahabbatuhu ta'ala wa ikramuhu wal na'am. Falhamdu fihi as-sana'u 'ala Allah bi sifatil kamal wa mahabbatihi ta'ala wa ikramihi. Sifat alhamd, alhamdu, di dalamnya terdapat pujian, sanjungan kepada Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan, dengan kecintaan kepada Allah dan ikram, memuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun wal kibriya fiha azamatuhu wa jalaluhu wal jalaluhu. Adapun al kibriya, kata beliau, adalah keagungan Allah dan kemuliaan Allah. Faedah beliau berikan kepada kita. Wal ibadatu mabniyatun ala ruknain. Sebuah ibadah itu terbangun di atas dua rukun. Satu, mahabbatullah, cinta kepada Allah. Wa dhillulah, merendah, menghinakan diri di hadapan Allah. Kemudian beliau menyebutkan, kedua hal yang menjadi rukun ibadah ini, wahuma nasyiani anil ilmi bimahamidillahi wa jalalihi wa kibriyaihi. Keduanya ini akan muncul, atau keduanya terlahir dari berilmu tentang alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, dan berilmu tentang jalal, kemuliaan dan sifat keagungan Allah Azza wa Jalla. Wa huwal aziz al-qahiru li kulli syai al-hakimu alladhi yadha'u al-asyya'a mawadhi'aha fala yashra'u ma yashra'uhu illa li hikmatin wa maslahatin wala yakhluqu ma yakhluquhu illa li fa'idatin wa manfa'atin. Allahu akbar. Dia Allah yang maha perkasa, al-aziz, berkuasa atas segala sesuatu. Al-Hakim, Maha Bijaksana. Dia Allah yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Fala yashra'u. Allah tidak mensyariatkan apa yang disyariatkannya kecuali li hikmatin wa maslahatin, untuk sebuah hikmah dan kemaslahatan. Dan tiada Allah menciptakan apa yang diciptakannya kecuali li fa'idatin, sebuah faedah dan manfaat. Sehingga apapun yang kita jumpai di dunia ini, Allah menciptakan yang Allah letakkan hukumnya haram, maka di situ akan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Tidak ada satupun apa yang Allah ciptakan kecuali li fa'idatin, untuk sebuah faedah wa manfaah, dan untuk sebuah manfaat. Subhanallah. Kalau virus corona apa Ustaz kira-kira? Ustaz Abu Salih. Manfaat faedahnya. Banyak kan? Contoh. Nah, Ustaz Abu Salman. Apa yang kita bisa petik ya? Iya, di antaranya. Semakin laris kayaknya ini, ya. Banyak pesanan. Ya, muncul vaksin jenis itu sajalah secara duniawi. Mereka melihat dunia. Ya, ini dijual ke negara ini atau memberikan hadiah, tapi kan terkenal mereka ini, wah, dan segala-galanya. Sampai sekarang Saudi tidak bisa masuk ke dalamnya kecuali harus dengan vaksin. Subhanallah. Dan vaksinnya Sinovac, maaf tidak bisa masuk Ustaz. Dalam syarat untuk masuk ke Saudi, vaksin yang kita sudah 2 kali Sinovac tidak bisa masuk persyaratan. Ada lagi apa yang disebut? Ada jenisnya 3 kayaknya yang di disyaratkan. Subhanallah. Kita yang beriman sungguh terlalu banyak faedah yang kita dapatkan. Ya, tinggal di rumah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak pergi ke sana kemari, misalkan tidak dibebaskan mau ke sini, aduh repot urusannya. Ya, tidak mikir ke sana, hidup bersama keluarga, tinggal bersama keluarga. Barakallahu fikum, hidup bersama ikhwanuna di lingkungan nikmat sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini saya mengatakan, jelaskan kepada ikhwanuna bahwa termasuk hal yang menenteramkan hidup di saat kita berada pada lingkungan yang insya Allah barakallahu fikum, lingkungan berbarokah dengan ilmu. Saya yakin kalau antum mau berpergian jauh mencari maisyah, tarulah meninggalkan anak dan istri di lingkungan pondok pesantren, di lingkungan orang yang baik, apa yang antum rasakan dibanding dengan antum meninggalkan istri di kampung halaman misalkan? Tentu tidak akan pernah tenang dan tidak akan pernah tenteram. Barakallahu fikum. Kita tinggal di lingkungan seperti ini bersama istri, anak, teman-teman, ikhwan-ikhwan kita, sungguh sangat beda dibanding dengan antum taruhlah bermalam di kampung sana sini, keluar, luar biasa menenangkan dan menenteramkan. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan adanya ya virus ini, ya, mendapatkan hikmah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala buat perjalanan dakwatu ila Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.